Musasfa halaman 50. Jadi hanya salah. Itu lagi kita alisa si fusri. insan berlarugo kata Nabi, tapi insan berlarugo kata Nabi. Jadi bertemu kepada ba'at kedua, tapi ba'at ba'atiyah pertama dan ba'at yangnya ba'atiyah kedua. Jadi kita buat al-insan fi kusrim, al-insan laisa fi kusrim, benua betul pada hari. Secara lahir benua badannya tenakut, maksumut sama Nabi. Tapi karena mu'alah, maka hantalah benua itu betul. Jadi penggunaan mu'alah salah. Dan tidak sepatutnya bahwa dikumaafkan dengan ini pada anak tadi. Ini kesalahan yang ini adalah dikumaafkan dalam salah. Ayat 4, Fatihah Ammah, 10 Fatihah Mu'alah. Kira betul ini. Anjir kira betul ini. Tetap salah. Sebab itu, efek ini sebenarnya harus tak lagi. Yang menyadap duduk Mu'alah pada tempat yang seharusnya kuliah ataupun Ammah menyebarannya. Contohnya bahwa gele oh Syafi'i itu ya saya Syafi'iyah ayat bulu Syafi'iyu di Syafi'i Syafi'i muka ada tu lagi lesan apa tu siapa pun berbeza bahasa ini pun. Misalnya, kita clear. dan jika gagal kena akan kul memandu makanan ribawi. Famin aina arita hadza, maka dari mana ada kekuatan ini? Jadi begitu tukang mandu makanan ribawi. Padahal wa ma atahu barang yang ada itu makanya barang daripada bur, syair, tidak ya itu mandu makanan. Yang kata guna berumbuh sangat. Lebong, mana apa makanan? Uji rotena dari lebongnya ribawi berarti mandu makanan ribawi. Lebong saya kata pasti. Yang kata pasti lehnya ribawi. Oh, mau mandu ribawi, apa buka? Jadi, yang mana contoh ini perbandingan ini? Perbandingan yang banyak pegah menyotak menggut muhmalah dalam kias rusak. Makanya tidak sepatutnya tak pakai kadiah mumalah di dalam kias. Nah, an-nadrusani, nazar yang kedua. Nazar yang kedua, jadi yang kali nazar pertama. Baru bagi kadiah bagi kue nah. Nazar yang kedua pada syarat nakir. Bayangkanlah syarat-syarat untuk terjadi nakir. Wahwa mustad ini nyatanya berleh, syarat nakidnya berleh. Bahkan berleh karena lewat tak makhluk isrupa makhluk, berapa banyak makhluk yang hana sedang dalil artinya makhluk. Nah makhluk, nah haba yang tak pegah naik sampai dalil yang tunjuk kepada habanya langsung. Tetapi nah dalil yang tunjuk diatur batu nakidnya. Bagaimana? Dan medali yang didalalah kepada makhluk hana. Tetapi nadali yang ditunjuk kepada batu nakir makhluk. Maka kan medali kepada batu nakir mana punya nakir kawatir maka sebutlah adanya. Karena dua poh padiah yang nakiten han mungkin batu luar sampok wajib betul. Maka ini menyamai kami dari untuk kesubuh habanyo kami dari mentang yang tunjuk kepada kunafi nafiyat daripada kaliannya menyedih kari kat nafi yang kubuh kedroi. Jadi perlu ada pula syarat nafiyat. Fayas dabana min iqtalhi Fayas dabana Ustabana. Maka itu untuk menyatakan daripada pelbatilnya nakir akan sahih nakirnya. Jadi dengan kaku batil sabok, maka jelas sahih yang sabok ini. Wal qadiyatani, dan bermula dua buah qadiyah yang munabatah kedua-duanya, yakni hendaki dengan kedua-duanya akan titik dua buah qadiyah yang apabila betul salah satu buahnya batil yang lain secara daruri. Ini yang maksud. Nah, jumlah dua pemadiah yang tanakut itu digendakikan dengan keduanya akan titik dua pemadiah yang menyokap betul inapoh dalam tanakut secara berurah. Ini yang mana tanakut? Tanakut makna tanakut dua pemadiah yang menyokapoh katalah pasti betul inapoh. Contoh bagi keduanya al-alam hadis, al-alam baita bihadis yang menyuhai kami dari kepada alam hadis kami dari mentang kepada salah alam dari satu hadis dan hanya lazim betul salah satu keduanya ketika sulit yang lain dengan nambah syarat nambah syarat baru terjadi tanakut antara dua bukhariyah. Syarat pertama bahwa adalah makhum alih pada dua bukhariyah itu wahid tidak kalau wahid dengan semata-mata lafaz. Makhum alih yang na pada dua bukhariyah bersabok. Sabok tidak kalau sabok lafaz. Dan itu tambahan pun lah guys. Tapi mana lain-lain lagi terpakai lafaz ainon ini. Bukan itu ainon cukum, ainon hana cukum. Ainam tu uang, entauro. Ainam mana tu uang dari? Berarti ni tanah mana tanah kuat itu berakhir momoi ainam berdua, yang ainam berdua tapi bersatu apa? Mana bersatu? Mana? Sedangkan yang baru hasil tanah kuat bagaimana? baru hasilkan akor dua komariahnya mahkum alihi bersatu bizat zat mahkum alih sabo kan lafai la bimujanadil lafzi kan bersatu dengan semata-mata lafai. Maka jika bersatulah lafai duna makna hanya bersatu makna ini saya hanya akan akor keduanya lafai lafai mahkum alih sabar tapi makna lain yang hanya akan akor lagi itu kata An-nur mudrakun bil basar, an-nur ghairu mudrakin bil basar. Nur diperdapatkan dengan mata, nur tidak diperdapatkan dengan mata. Anda mentang luar. Tapi makna nur pertama atau makna nur yang kedua? Apabila ada kendaki dengan salah satu keduanya dua buah nur akan cahaya. Dan dengan yang lain akan apa? Yang satu nur mana di cahaya? An-nur mudrakun bil basar, cahaya diperdapatkan dengan mata. Kemudian akal tidak diperdapatkan dengan mata. Betul ya? Menurut kelirinya, masalah ini bahkan gara-gara hana bersatu pada zat maudu cuma yang bersatu lapai maudu jadi lapai yang tidak boleh bersatu yang boleh zat maudu bersatu walidalikan dan karena demikian hana dan akurlah kun fukaha kodran kun fukaha al-muqtar muqtar al-muqtar meralilai cari muqtar kurun muqtar mukbarnya urung barat yang urungnya urung muktar ya ukur mukbar ya itu ini mana ini ini barat ini barat urung barat mana ini kan ya ini ada mana ada ukur. Jadi al-muqtaru muqtarun dengan al-muqtaru laisa bimuqtarin yang hana-hana kudu juga. Dan ke mereka itu al-muqtar azimon, al-muqtar laisa biazimen, al-muqtar berdosa, al-muqtar tidak berdosa yang pun hana-hana kudu. Betul. Karena kadang-kadang diibaratkan dengan muqtar, makna muqtar adalah al-murta'i. Murta'i-nya burung yang gemetar, duduk badan yang gerak pada badan yang dijumpanya sepuluh ada sakit yang mutar ini yang mana mutar armur mur tain putra burung demam putra nanti duduk badan ini yang yang mutar karena gerak ini bukan gerak ikhtiari jadi mana al-mutar burung yang bergerak dengan bukan gerak ikhtiari. Ini jangan bagi orang yang dijuk, buat kuatnya. Ini buat kuatnya dan buat ugarnya. Dan mahmul. Mana mutarlam al-mahmul al-matruh malalari. Urung yang dihamalkan akan dia, lagi dicampakkan akan dia, ada urung lain. Jok itu paling kakut, irau ni. Ini mutar dengan urung laudaranya, ini mutar. Karena gerak pertanyaannya bukan gerak ikhtiari, pertanyaan mana mampu untuk buberuk arti sebabnya dan buberuk mana mampu. Nanti orang yang dijub apa nama, kami tak kuatnya mana mampu untuk berkenal adanya, bergerak ke rawat tempat. Yang benar mana al-muqtar. Wakar dan kadang-kadang diibaratkan dengannya al-muqtar daripada al-mada'un bisaisi ilal kemi urang yang diserukan dengan kunjung kepada al-muqoh yukoh yukoh dan yang legal itu duduk pedung pada semua dengan tak kuah kuah mati itu juga yang pun nak dulu oke mana muqtar si bagaimana bagi semua mutai walau enam mutali nama lafai saban tapi mana beda yang mana muqtarnya beda. Jadi yang dibuka menggunakan al-muqtar dan muqtarun ini urung temukoh ini kok muqtar dengan makna mampu untuk berbuat dan tidak berbuat berarti al-muqtarun yang muqtar ini kan urung muqtar muqtar berarti buat mampu berbuat muqrah adanya urung dipaksa itu mampu untuk berbuat dan mampu anak berbuat ini kan muqtar makanya asimun berdosa yang temukoh. Tetapi ini al-muqtar dengan makna urun yang mana jalan ni untuk elak lagi urun yang tenerut lamudara hasil sirohulun liyu nya mutarji. Tapi mutar mananya dia tidak mampu untuk melakukan untuk tidak melakukan sesuatu. Nya hana mutar rupanya dan hana berdosa. Jadi dua mudaranya sama, tapi hana terjadi hana kufur sama lafaz. Dua buah lafaz yang mutarnya saban lafaz, tapi hana saban mana. Jadi hana bersatu zat mahkum ali, maka hana terjadi hana kufur. Syarat yang kedua untuk terjadi tanakut bahwa adalah hukum itu satu, bersatu pada hukum wal ismu mukhtalifan, dan nama hukum itu dan nama itu berbeda. Yang sama nama berbeda, dia berbeda lafai. Lafai dia berbeda, yang penting hukum sabo. Yang dimaksud daripada hukumnya dulu sabo. Contoh lagi kendada al-alam tadi, al-alam laisa min tadi. Ini wa ismu mukhtalifan yang menang tulis. Sahabat. Sahabat yang menang supaya kategorinya sebagai layak kategori karena ikutnya padahal adalah lafai itu berbeda. Mana ji walau lafai berbeda yang menang. Jadi walaupun berbeda lafai, yang penting si yang dia dihukum sabok, yang benar baru terjadi tanah kubur. Sehingga menyebabkan lainnya mana terjadi tanah kubur. Contoh adikin kata alam padi, alam tidak padi. Kata kendaki dengan salah satu dua buah padi, akan barang yang dikendaki akan nyari Allah Ta'ala dengan izinnya Allah. Kalau urjunil kadim, yang kalau urjunil kadim lagi oleh kurma padi, urjun itu kurma yang padi. Yang tadi mana itu kurma tu agak trik, padu. Jadi padi trik mana ni? Lagi oleh kurma yang padi, itu kayu. Yang pada dasar alam padi betul ni. Hey, mana alam padi oleh kurma dan kayu pun tadi melawatlah. Ulang dunia yang berupa sejarah, kamu tak nak kadi. Tanya kadi ni, nak tahu dia kalau 20 tahun ke apa? Lupa ke rumah, nak 20 tahun tak kadi, kacau. Jadi ke mana, bak permandangan mulia ni dia. Hatta ada kalau urjung ni kadi, sehingga bulannya kalau dia berlupa ke rumah tu, buin ni dia. Ini yang berlupa ke rumah kadi ni, kurang kamu buin, kacau, tak kadi. Jadi nama-nama kadim lainnya, nama-nama kadim mana awal mereka ke alam kadim, alam tidak kadim, baru tu kadim dengan makna trik, tidak kadim dengan makna kadim mana awal yang ke. Kemudian walidalika dan karena demikian hana tanakutlah pun mereka itu al-mukrah muktar, al-mukrah leca muktar. Ya hana tanakut betul, karena muktar ibarat daripada dua buah makna yang berbeda. Jadi nama-nama mutar mampu untuk berbuat dan tidak berbuat, nama-nama mutar tidak ada golongan untuk berbuat. Maka dimukrah bukan mutar, karena nama-nama luar. Itu dia makna mutar mampu untuk berbuat dan tidak berbuat, maka dimukrah adalah mutar. Jadi yang halal. Itu tak juga yang jadi mahmul 28 yang berbeda tapi sama juga. Apa cara tu? Tapi jadi mahmul jadi contoh dan bukan contoh ismu mukhalifan. Contoh tak juga lagi bukan ismu mukhalifan yang jadi mahmul adalah 28 yang ada tu. Kah? Asalnya syarat yang terakhir bahwa bersatu idhafah pada umurul idhafiyah. Ini amrul idhafi yang bersatu idhafah. Fa'inaka karena kata di dalam kata itu Zaidun Abun, Zaidun Laisa Bi'abin, Lam Yadana Fadla. Ini hanya ada naku. Didit ayah, didit kon ayah. Ini hanya ada naku. Bakar, ini kuno akal bakri. Karena ada yang di dua ayah begini bakar, tidak ada yang dua ayah begini bakri. Ayah anak didik bakal, yang anak didik bakal. Kesan daidun abun. Didit ayah. Ayah di bakar. Didit kan ayah. Kan ayah kali. Jadi anak bersatu tafah satu. Anak bersatu tafah. Karena tak pegah abun ke didit. Dengan tak nisbah kepada di bakar. Yang bakarnya hanya didit. Takun didiknya kan ayah. Nisbah kepada khalid. Yang khalidnya memang kan anak sendiri. Kan ayah kan ayah dengan nisbah dengan. Mungkin anak bersatu tafah. Wakadalika menanjilam gadakun Zaidun abun Zaidun ibnu Tidil ayah Tidil anu yang pun pala ya ta kuat. Hah? Pala ya tanah baru. Kau pala ya tanah baru begina. Ina kamu boleh pala ya tanah baru bil ibadati ila syaitan. Betul? Menanjib katakan Zaidun abun Zaidun ibnun, maka hana kamasud dengan itafah kepada dua roh sahabat. Ini dia dia Zaidul abun Zaidul leisa bi'abinya hanakan abun. Walaupun abun kumpul abun nabi. Ianya mana kumpul nabi. Zaidul abun Zaidul ibnu. Maka hanakan adud. Hanakan adud dengan kanisbah kepada dua daulun. Mana hanakan adud Zaidun abun Zaidun ibnun hana ta'adud Zaidun. Ini didik kedua jauh. Zaidun yang pertama kan didik ayah. Didik ini ya pun didik lelai kan didik lagi. Karena Zaidun abun abun tau Zaidun ibnun ibnun tau. Ayah ini nanti ya. Ayah ayah ini nanti. Menimak rosa bentar. Dia nak baik-baik pada danan batu. Dia nak danan kot. Dia danan kot memang mana kan bahana ana suput abang nabi apa benda ana ana kod ana ado di mana ada ado turun di didik ayah didik anak yang ana ado turun saja yang tak pegah ayah yang turunnya yang tak pegah anak karena tak pegah ayah dan nisbah kepada anak dan nisbah anak nisbah kepada ayah dia maka ana ado dengan tak dapat kepada dua roh sahabat. Wal asratu nisbun dan bermula di beliau itu ditinggung dan hidup-hidup kalau di tengok luar betul ini artinya dengan terdapat kepada dua puluh dan lepuh hidup dia di tengok nisbah kepada dua puluh dan hidup kalau di tengok dan nisbah kepada lepuh ini apa? Nisbah kepada lepuh kerana hidup di tengok ini mula jadi luar betul hidupnya di tengok hidup kalau di tengok betul tergantung kalau dia dapat yang sebab mana bersatu lafah, tapi ini bersatu di lafah itu di tengah dua tu dan itu bukan di tengah dua tu ya, kalau salah apa wakamal kalu dan bagaimana orang dikatakan al-mar'atu wala alaiha urinam diwilayahkan akhirnya urinam urinam tidak diwilayahkan akhirnya wakamal tadi kali madwawah kaliannya betul dengan tak lafah kepada nikah dan baik. Urinam dibilayahkan artinya urinam. Mana dia urinam mewali lahirnya menikah hanya pukul terau Peragau kumpul. Berarti muala ni nikah. Urinam hanya dibilayah artinya urinam. Baik, mana dia nak berukur berlalu kepada berlalu. Jadi dua buah kata di menentang al-mar'ah muala alih al-mar'ah lahiru muala alih. Urinam dibilayahkan artinya urinam. Yang pertama nikah urinam tidak dilayakkan pada angkat baik. Ini hanya boleh emang layak urinam. Ini akan terawai, ini tak terawai. Karena itu dia bawa masalah nikah bukan kebarat. Urinam hanya mampu untuk menikah tu. Sebab dilayak dia urinam ini. Mana? La ilaha illa in wahid. Kau tak dapat kepada cik yang satu. Ini yang disebab kepada nikah. Ini mentang urinam. Wa ilal usbati wal ajnabi. Dan dia hilang kepada Umar kepada Nabi artinya urinam diwilayahkan urinam gemat wilayah di urung lain so urung jombah Urina mana di mana dia ada urinanya. Beda oleh Nabi yang ada. Jadi la ilaha shaksin wahid kun ta ilallah kepada syakah yang satu. Yang sepuluh, yang sepuluh bahwa samalah dua bapadiyah pada kuah dan jeli. Jadi menyambil kuah, bandua ambil kuah. Menyambil jeli, bandua ambil jeli. Yang baru kan aku. Tapi yang sabuh bil kuah, sabuh bil jeli. Yang hanya kan aku. Fa inna ka takul, karena kata kata kun al-ma' til qawdi murwin ia languji ibu kulit gerak. Ia languji gerak itu pergi ibu kulit gerak. Ia gerak sebentar. Tapi ia languji ibu kulit gerak. Ia berkuah. Yang berkuah. Mana ni? Syaknu ia yang nak dalam bujiannya sanggup ibu kulit gerak. Kemudian walaikal ma'u bimurwin dan tidaklah iran buji bunuh itu bimurwin dengan dipukulih gerah danyo. Artinya berpilih yang dipukulih gerah. Sebab yang dipukulih gerah danyo dia dah iran buji bunyi sama lelpon. Kita mau menyanyi dipukulih gerah itu berdoa ini. Ia baru dipukulih gerah. Jadi kita mau ngelamadaan ini. Menyeduk dan buji hari dipukulih gerah. Ini dua bapak dia. Ia dipukulih gerah, ia hanya dipukulih gerah. Waktu ini ia lanjuti hanya dipukulin gerak dipukulin gerak bil kuah ia yang hanya dipukulin gerak di sini itu yang panduannya dapat lu ia lanjuti ia dalam buji dipukulin gerak katanya bil kuah dan ia dalam buji hanya dipukulin gerak katanya bil diri yang maka tadi yang menjawab itu wasai kumil rami katanya kudion yang nak dalam sarung patin kutuh sesuatu oleh cara katanya hanya kutuh sesuatu yang lagi nanti makna patin katanya bil kuah makna laisa dikatakan laisa dikatakan bil diri ini katanya bil diri yang nak hilang berdun baca radan menengkau Allah Allah Allah berdun berdun dalam sarung yang hanya mungkin katanya bil diri maka wajah tak nabi patin pada kudion dalam sarung nya penapi katanya di sini wajah saya isbatkan katanya menisbatkan di kuah maka dua orang katanya mana dengan kursi wamin busara sila dan dari nandun di gudah sila pada sesungguh bari Allah Ta'ala pada adali itu khalik atau tidak khalik namun ke nama tangga khalik sila adali namun ke nama tangga tidak khalik sila adali ini urung bekas khalik khalik di kuah urung bekas tidak khalik tidak khalik di sini jadi sila-sila lebih sebenarnya itu hilang api. Sehingga naurun yang ibarat Allah Ta'ala khalikun bil adani. Yang kemudian khalikun bil kuah. Naurun ibarat Allah Ta'ala laisa bil khalikin bil adani. Artinya bil adani. Yang keenam tasawi pada tempat dan zaman. Baru terjadi tanakut bersama pada tempat dan sama pada zaman. Bagi kata katul, karena kata kata katul. Al-alam hadis, al-alam berisah di hadis. Lima. Al-Hamid tasawi pada juzuk wal kul. Yang kelima tasawi pada juzuk dan kul. Yang juzuk, juzuk berdua. Yang kul, kul berdua. Bagi kata katul, karena kata kata katul. Al-Zanji aswad, zanji ikam. Zanji urikam. Zanji ya. Burung awal Nigeria itu hitam. Al-Zanji laisa biaswad, Zanji tidak hitam. Jadi tiga orang sebelah Zanji hitam, tiga orang sebelah Zanji tidak hitam. Memang kamu Zanji orang hitam. Ya baik, baik elek dan belakang tiba-tiba hitamnya kita kena Zanji. Mana kan? Belah-belah Burika hitam. Burika hitam. Baik awak Al-Zanji Al-Zanji hitam Al-Zanji hana hitam yang hana mendam karena hana bersatu juzuk dan kul artinya laisa bi aswadil asnan hana hitam go. Jadi yang tak pernah bi hitam pada juzuk hana hana hitam go. Tak pegang hitam hitam juzuk yang lain. Kui tambah dah nak apa? Jadi yang lain kalau yang tak mati lain yang tak sembuh lain. Yang pun hana menetap, hana terjadi tanah tu. Wa anhu nasya'ar retak balak, dan daripadanya terjadi kesalahan. Minan kulikin terjadi kesalahan, sehingga yang kon kuli sasangka kuli liurundun. Aitu bila kira-kira naurundun innal alimiyah, sesungguh situat malim adalah satu hal bagi didik dengan jumlahnya didik. Situat malimnya dibuka didik dalam jumlah dengan sabohnya. Didik dengan saboh menyebut dengan mah dengan malim. Ini yang menjadi salah. Pakar, karena daidan, karena didik adalah ibarat daripada jumlahnya didik. Pak Musama daidun dari Jum'uk yang hitam rujuh di Jum'uk. Walam yang arif anda dijumpu oleh urunnya sesungguhnya ditanya apabila ditanya pun Zaidun di Baghdad, Tidik di Baghdad yang anda ditanya berdaki dengannya apa sesungguhnya Tidik pada sekalian Baghdad. Cuma dia ditanya Tidik di Baghdad, Tidik di seluruh Baghdad, di seluruh penjuru kota, apa ni nak? Tidik di Baghdad, apa di Baghdadnya? Puman sabar kota rodan nak Tidik. Tetapi mana di Baghdad pada satu juzuk daripadanya Baghdad. Dianya itu sebuah tempat yang musawah, dianya tempat akan musahah-musahah yang sedih, ukuran raya sedih. Pak sebuah tempat yang lebih ukuran raya sedih, yang dinah sedih, yang lebih sedih. Musahah kan ukuran jembatan panjang, dalam, lebar. Jadi sedih di Baghdad. Tuan yang di Baghdad, di satu tempat yang tempatnya di Baghdad. Tuan mana di seluruh Baghdad. Tengah. Jadi mana didik di Baghdad? Pada satu juzuk daripada Baghdad. Mana cikgu dia dah pegang bunuh Az-Zanji Aswad dan Az-Zanji Laisa bi Aswad. Ini pada kuliah menuan. Anak sabar ni kan? Sebab yang tak nafi hitam, menyoyang tak bersyukur hitam, dia juga tak nafi hitam pada tiga. Mana salah tak nafi hitam pada tiga? Kena mana? Pun salah, sahabat katanya Az-Zanji Laisa bi Aswad. Tak nafi hitam pada Az-Zanji. Yang tak maksud adalah satu juzuk daripada Az-Zanji. Nah, masalah dia orang tidak dibakar tu, karena tak terdebat lagi. Padahal dia ada perkenalan kepada hakikat, bakar nama kota, Beno. Tidak, yang tu dibakar, Beno yang kuno. Saya tidak bakar, buat pun tidak. Yang benar dalam hakikat, mana dia lagi yang jadi yang jadi yang kau. Tapi betul itu apanya? Menyuhabannya betul, maka betul dengan asasi dari syariat Aswan. Karena memang nampak urung hitamnya naik-naik hitam lagi tu. Walaupun kadang-kadang ya insirah tentang yang mana tentang orang yang tu adalah di naik hitam tentang macam boh naik hitam macam ni ke naik hitam lagi tu. Gara-gara di doa tak kaya naik hitam, kasar tak pernah pilih hitam pada janji. Yang sama janji, mana tahu yang mana boh yang pernah pilih hitam. Bagi itu, gara-gara satu juzuk hanaikam, kasar takut Az-Zanji hanaikam. Menajib gara-gara tidik berada pada satu juzuk daripada Baghdad, tak takut tidik di Baghdad. Mana menajib tidik berada di bangsa kota Baghdad. Tidik na pada satu juzuk daripada Baghdad. Jadi mengisbatkan tidik pada satu juzuk Baghdad, tapi hanya takut satu juzuk. Menajib tak pernah pilihkan pada Az-Zanji, satu juzuk daripada Az-Zanji, iaitu Pak Iga. Anda terbayang betul ni. Anda terbayang kalau lagi ni betul. Kamu dah kita buktikan betul. Az-Zanji Laisa bi Aswad. Yang ni ada ni urang Zanji ikam ke. Ego ada yang ada di dalam pun itu berhakim. Tapi sah penjelasan yang Az-Zanji Laisa bi Aswad dengan tak ada satu juzuk daripada Zanji tidak Aswad itu video. Sebagaimana urang tu tidak dibakar. Hanya termasuk tidak di sekalian Baghdad, tapi tidak di satu juzuk daripada Baghdad. Satu juzuk pak itu berbeda dari tidak panjang yang bina. Tapi habarnya betul. Yang mana ada di Laisa bi Aswad betul, karena Nabi Jo yang baca. Anak saya pun bang tu Zanji Laisa bi Aswad, Az-Zanji Laisa bi Aswad, tak banyak. Banyak saya mahu lagi. Ini lagi yang beliau sedih berpegah kalau tanya orang tu pornografi mameh saya berarti. Mesti anak dan berarti anak itu berpegah ni. Dan tu, oleh itu semua ni. Oh, kan perlu tu kan? Anak tu hey, tanya orang itu dengan berpegah tu kalau tuan yang tu, tuan yang tuan merus. Kalau dia kata, no, kata mana mau berpegah? Kalau dia kata, nak tepuk tu, ni yang baguran ni. Tegume, lagi kan? Adzan ji, lagi tak ada semua. Sabarin, hana bela, butuh ya semua kan? Adzan ji, semua semua bela. Nyai kata dia betul. Adzan ji, semua ini kan dia betul. Jadi ada berapa betul? Nyai mau tadi untuk betul dalam hati. Adzan ji, lagi tak ada semua betul ya banyak. Pekan dua pokalam yang lahir ini menekan, tapi betul kan dua. Jadi kan hana bersatu di dan dua. Kan. Yang keenam tatawi pada tempat dan zaman. Karena kata-kata kun al-alam hati. Al-alam laika bi hati. Yang dua buah fardiyah yang lagi ini menentang tapi betul yang kedua. Artinya dia yang alam itu hati daripada awal wujudnya alam. Watehana karena yang hadis dukun ke alam. Dan tidak ianya alam dengan hadis tergolongnya wujud. Dan tidak hadis sesudahnya awal wujud. Sebab menyisih regulamnya hanya sesuai dengan hadis. Bagaimana hadis kon sesuatu yang mungkin wujud. Kan yang mana hadis? Makna hadis al-mawjud ba'dal adam. Berarti benar ada yang berhukum berhukum hadis. Yang regulamnya hanya sesuai hadis. Putra dia itu maklum. Dari mana berpindah guna di hadis. Nya nak dan berhana di mana mereka pun kenal ni kena ni baru pun hari. Berarti dia dapat al alam hati tak irada inan pada satu zaman. Ha? Tak irada kudus subuh kepada alam pada satu zaman iaitu pada awal wujudnya alam. Dan tidak adanya alam itu dengan hadis qablahu regolomnya awal wujud dan tidak hadis sesudahnya awal wujud. Kalau sesudah wujud sesudah awal. Tetapi sebelumnya itu maklum. Ha? Rogolah wujud yang alam maklum itu. Anak itu tadi. Dan sesudahnya awal wujud itu bakir itu kekal. Kau dukun na lihana. Kau dukun na lihana. Ilikut na yang hana. Menyedikun yang ilikut na yang adalah na. Yang dukun na lihana. Ini kekal itu. Aipun na. Ronyo na. Tinggok na lagi. Baru mana ye? Baru mana? Urunya mana? Yang wujud ba'da Adam. Kau baru Adam. Tapi tengok tu nak ba'da Adam. Kau ba'da wujud tengok urunya mana apa? Urunya mana? Tengok? Tengok nanti yang lainnya mana di mana pun nak di mana? Itulah namanya bapa. Bapa langsung kepada alam. Tadi kau nanti. Alam tidak hadis. Betul tidak hadis? Padahal. Yang pertama ada golong na alam kau tadi. Budi malu maju. Kan tadi. Benda pada bukan tidak hadis. Hadis tadi bukan. Tidak hadis rugolongna. Menyok hadis mana nama masa ana. Jadi alam tidak hadis rugolongna. Dan alam tidak hadis untuk selanjutnya. Karena untuk selanjutnya dekun baka. Kan hadis. Hadis adalah untuk saat peralihan daripada Adam kepada ujung. Jadi yang saya rada satu zaman. Berdekat al-alam hadis, saya rada satu zaman. Berdekat al-alam laisabi hadis, saya rada pada zaman yang lain. Wasabi kamu pula huwa senanam. Anumin ijimuh bagi anumin oleh ego. Dan anumin anai ijimuh bagi oleh ego. Namun tak. Nanti kita berlaki dengan salah satu keduanya akan pun pertama. Anumin anai ijimuh ego pun pertama. Anumin ijimuh ego ada lima dah. Ijimuh pertama ijimuh ego. Di daerah dah buat apa namun diperbeda seakan-akan dah pun Anamit Hana Timur Gigo pada tahun pertama Anamit Timur Gigo pada tahun kedua. Ini nak minta kedua betul. Karena daerah dah dua puluh zaman yang berbeda. Wabil jumlah dengan kesimpulan maka bermula kadiah yang tanakut dianya itu kadiah alati yang dikunapi ianya kadiah akan barang yang dikusubut akannya kadiah li yang pertama diaini dengan innya. Ha? Qadiyah yang menggunakan akut adalah Qadiyah al-Ladi. Yang disalok ianya Qadiyah akan ma'asbatat bul'ula, barang yang disebut apanya barang di Qadiyah pertama, di aini dengan inya barang. Amma asbatat bul'aini, daripada barang yang disebut akannya dengan inya. Jadi iman wallahu asbatat. Dengan jumlah maka berulah Qadiyah mutanakidah, dia itu Qadiyah al-Ladi yang disalok ianya Qadiyah akan barang yang disebut akannya barang di Qadiyah pertama dengan inya. Munafi inya, pandai munafi daripada ma, yang ma-nya mau, daripada barang yang disebut akannya di Qadiyah pertama dengan inya. Jadi barang makmulnya dan barang mudhunya lagi yang disebut di Qadiyah hukum yang menanda munafi, yang baru menunjukkan aku. Jadi baik yang disebut lain munafi lagi. Kemudian baru takutkan akun, takut Qadiyah menjawab, takut Qadiyah talibah. Jadi Qadiyah talibah dipenafi barang, dipenafi mahmul dari maudhu yang dikutubut adanya di Qadiyah pertama. Qadiyah pertama menisbatkan sesuatu yang ini yang dipenafi, pada sesuatu yang sudah diingat dipenafi yang berlainya. Jadi makmul ke makmul sot, maudhu ke maudhu sot, makan ke makan sot, judul dan kut, begitu lagi sot, mamandu. Beda lagi adalah sebut menafi, ini baru betul. Wafi dari kalafi, so tamahan. Jadi, menyama asbatahu ula yang mahmul, mahmul ke makmul sot. Amma asbatahu bi'aihi, yang maudhu ke maudhu sot. Fi dari kalafi, berubah satu zaman, wal zaman, permakan, bersatu tempat, wal hal, bersatu hal. Ini hal itu antara kuang menjeli dan mengenal. Wal hal, hal lama, kuang nak juga. Padung kan? Mu'mu, ma'asbatahul ula, ya, ma'mu. Amma asbatahul ula, ini yang mu'mu. Wafi dari kawati, wate, makan, tempat, hal, kalimu, gila. Dan dengan demikian ditapah dengan inya kanan dan dengan kuah di kanan dari kabel kuah bawah sendiri dengan dari kabel ini tidak jauh. Dan karena yang rumah enam dari kabel ini tidak jauh. Berarti halnya orang pertama namanya Alwe. Alwe, Alwe, 8 bom ini. Ini lepas hal ini, kita mau nama makan dengan zaman kira haboh, ini juzuk mengkul kira haboh, tidak bisa kan? Lepas ini, lepas buah mungkin ini, lepas juga turun. Ini dia bahasa ini. Jadi wadah zaman, betulnya. Potong ke kira jangan kira dua, juzuk mengkul kena berdua aku. Jadi mahal putra dengan halnya. Bidalikal wakti, wadalikal makan, wadalikal hal. Namun ini ya, namun, namun menguatai rapor. Dan dengan demikian idafah, dengan ini idafah, idafah bertetap tambahan. Wabil kuah, dan bubil kuah, dikanya ada demikian kalian, bil kuah dan bisri, dikanya ada demikian itu bisri. Jadi menyebabkan kalian menjabah di bil kuah, atau penambil bil kuah sih. Menyewatkan jabah di sini, wadah penambi di sini. Menanjilah pada juzuk dan kol. Juzuk dan kol lagi yang berapaan. Watah sunu darika, dan bermula kesimpulan demikian, dengan bahwa tidak berbedalah Qadiyah nafi lagi yang isbat, dengan bahwa tidak istilahlah Qadiyah yang nafi akan Qadiyah yang musbat, kecuali pada gantau nafi dengan isbat. Maka ini agak ada beda. Ini baru hasil dan aku. Jadi antara dua bapak Qadiyah, menjabah dan talibah, yang berbeda itu bapak menjabah dan talibah. Tidak beda pada itu. Hinan saja yang beda. Jadi sabuh Qadiyah menjabah, sabuh Qadiyah talibah. Beda apa? Ini tidak bapak menjabah. Dari segi lain, mana beda sama muak, mantau sabar, mampu, damun, tempat, kesabar, maju. Al-Fasul Al-Fan Musani, terima kasih. Fan yang kedua pada makasih. Ini kau yang kalian bukan fan tawabe. Fan yang pertama pada sawabe, sawabe sesuatu yang terdahulu itu. Fan yang kedua pada makasih, dan sabit pada yang makasih naruh pasal. Pasal pertama pada surah Burhan, dan pasal yang kedua pada madahnya Burhan. Madah adalah juzuk Burhan, juzuk dalil, juzuk kiyah. Menyusurah hai'ah kiyah, hai'ah tarkidiyahi, cara mentarkidkan kiyah. Pasal yang pertama pada surah Burhan. Bermula Burhan itu ibarat daripada dua buah mukadimah yang maklum, yang disusunkan akan dia akan sebagai susunan yang maksus dengan syarat yang maksus, maka lahir daripada keduanya oleh satu natijah. Yaitu Burhan. Jadi Burhan adalah dua buah mukadimah yang ditarkibkan dengan cara tarkib yang tak maklum dan dengan cara-cara yang tak maklum, yang matenius tarkib itu akan melahirkan natijah. Walaysa yataidu, walaysa yataidu nafsu, dan tidak bersatulah noknya Burhan. Burhan tazabono, bal yarji'u ila salasati anwa, tetapi kembali ia kepada lembok nok. Yang nafsu dengan nok laban itu, tidak bersatu noknya Burhan, dalil ataupun Burhan ke sabono. Dibanding na lembok nok, yang berbedalah makhad, berbeda sumber tempat jodhi. Wal bakaya kadimu ilih, yang bisa ilih kembali kepada yang ilih. Berarti minri sunok leboh ini. Burhan na leboh no. Untuk na leleh ilih nanot yang diwa benar. Na leboh no. Minri sumakfad. No na leboh mungkalifah makfad. Makfad ni sumber ataupun macam. Karena itu na Burhan yang tersusun daripada qadiyah hamdiyah, dana daripada sardiyah mutasilah, dana daripada sardiyah mutasilah. Jadi dari inan maka dikibit leboh no. Annamtul awalu no, yang pertama nadewa dulu no, yang pertama leboh dulu. Ini leboh dulu, bahasa ini leboh dulu. Ini bahasa matang tulang, leboh cakal. Tapi ini pula boleh. Ini dulu, ini apa dulu ini? Ini dulu hanya cakal ya. Dulu ini hanya cakal. Jadi kias dia bagi dua. Ikrani dengan istisnai, dua cakal. Ini kalau begini, ya leboh no. Sebab istisnai ini bagi dua. Nah, mutasilah, nah, mutasilah. Ini leboh. Ini yang pertama dia istirani, yang kedua istisnai yang mutasilah, yang kele istisnai mutasilah. Yang menyebutnya di barat dengan lewono. Kah? No yang pertama yang istirani menyelidik, menyelidik dua kiri kepada dua buah cakal. Masing-masing cakal mempunyai 16 buah dulu. Menyelidiknya cakal yang di barat ini bina yang dulu betul kan cakal. Nani mereka buat. Kena orang buka presiden ke pemimpin apa dah ke pemimpin perusahaan. Ya, bukan hasil betul bukan negara ke dia pemimpin negara presiden kepala negara. Ini bukan perusahaan presiden ni. Jadi apa nama mereka nak buat? Jadi ide ikhtirani ke bagi pulut yang ke pulut bawah cakal. Diyuknya baru dulu. Menyelinau ikhtirani ke bagi le ke bagi pulut dia. Gadau sabo. Dan nama ni dulu. Mpoh minta tak buka. Cuma tukar-tukar ini lah kakaknya. Jangan tak ada baru ulang. No, yang pertama itu lebo dulu. Artinya lebo sakal. Suranya sebab kan? Ini dia bilang lebo dulu supaya itu dia. Adakalah harwasanya di mahmul memang ada dia. Adakala harwasat di umamul bandua. Adakala di umamul bandua. Adakala mahmul pada sura, mumuk pada kura. Adakala mahmul mumuk pada aku. Sura, mumuk. Mahmul pada kura. Kayak mana? Menyelidau ni akan yang terakhir dua apa? Hukum ini pun kali saya hukum itu. Adakala tak boleh aku. Mana boleh aku? Adakala harwasatnya di umamul bandua. Adakala di mahmul bandua. adakala hawa sak wala tu. Maka dia melihat. Ini dia ikut mana. Ya sabo sapunya minta baliknya jadi dia dua buah dirinya. Sabo sapunya adakala bina uji kemahmun jadi uji kemahmun. Atau bina uji kemahmun jadi uji kemahmun. Pokoknya sabo sapu, sabo apa dia. Yang sabo sapu, sabo apa dia. Malay dia lama yang dia bila berat. Jadi dia punya ino, dia buat sakal kan. Kemudian sakal ni guna nada luru. Kamu ni tidak. Nya tak kena lagi ino maju. Itu dia tak boleh. Tak nyawa yang pun tidak sih. Tak nyawa tak kena yang pun dok. Nyesok istilah ino maju. No yang pertama nanya pun dulu. Misal dulu awali contoh yang pertama. Contoh guru pertama itu kedudukannya kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allaf hadis. Isim jism tersusun, titik yang tersusun hadis. Maka lazim bahwa titik jism itu hadis. Yang pertama ni. Cakal pun kan? Ini cakal pun ni de. Jadi kullu jismin mu'allaf, kullu mu'allaf hadis. Jadi kalau tadi mu'allaf. Maka lazim itu semua titik jism itu hadis. Dan hanya daripada ilmu fiqh, contoh dalam kitab fiqh dari kedudukannya kullu nabi muskir, kullu muskir haram. Iti nabi mabuk, iti mabuk ada. Maka lazim, iti nabi ada. Maka ini kerana dua buah mukadimah kita sulimata. Apabila diterimakan kedua-duanya di akhir ini wajah, lazim secara daruri ada nabi. Sebab yang kata terima bahawa titik nabi musir, titik musir haram, yang pasti titik nabi haram. Maka dikarenalah mukadimah itu kapri. Mukadimahnya mukadimah yang kapriyah. Ini saya berikannya hubungan akannya, akan Burhan. Akannya dua buah mukadimah. Jadi dua buah mukadimah yang kata terklik dari satu menyebutkan lima sikap ini nanti Burhan menyajinya musallamah anak kaki tapi tidak terima dia gebok tanya bunan akannya akan kias jadali menyemua teruna gedanya bunan kias fikhi kias lama mereka jadi berkala kepada juzuk kias yaitu kepada mukadimah kias. Apabila mukadimahnya sesuatu yang meyakinkan, dia benar di tiap arah mampu begini. Ataupun di titik mu'alaf yang pasti, di titik mu'alaf hadisnya pasti. Maka merakap duanya itu Burhan. Kebu? Ya, Burhan. Yang pasti benar Burhan. Sedangkan punya musallamah, mana musallamah hadiahnya tidak terima. Tapi kalau tapi kena kaya yakin. Tapi ini menerima nyong lagi nya. Maka gebonan tiap jadali menyemak genon yang gebonan tiap fikri. Wasati farku banyak yakin wakar dan selagi akan datang perbedaan antara yakin muntah. Ini yang pertama, no pasti yakin. Yang kedua, tani, dan apa beda yakin muntah? Yang akan datang itu apabila kata kamu sebut akan asal tiap. Ada pembahasan tentang asal kias. Karena sesungguh titik sabah mukadimah itu menjadi asal bagi kias. Fa idza jadwija aslani, maka apabila kata jampu dua buah asal, niscaya hasillah natijah. Ya, yang nanti akan terbuka perbedaan antara yakin dan tambah. Wa adadul fuqaha, ada ulama fiqh pada misal ini nabah. Bab susunan pertama adanya, nabah awal. Itu yang sakal pertama. Anahum sesungguh mereka itu fuqaha bukan. An-nabis muskir, nabis mabuk. Maka ada ia itu haram karena suci di atas khamar. Yang benar cara pegah. Kalau an-nabis muskir, aku lu muskir haram. An-nabis haram, kalau benar cara pegah. Kan bahasa Arab kita banyak. Ana juga cakal-cakal nalah buat tetapi tambang macam itu dua hari tapi mana tambang hai dah kun kulu-kulu baginya padahal hai empat kali tambang mana kun kulu nak lalu tambang empat Menyebarkan ini pada yang tidak dekat. Jadi gugur an-nabis muskirun, makanya haraman yang bagus. Nabis memabukkan, maka ada ia itu harum karena nabisi hadat al-famad. Yang bahasanya adalah tertib daripada cakal pertama. Cuma cara kun bagaimana ini na'an mutafan apa'an banyak hitam beli. Itu al-salat itu wajib wabuk kullu wajib itu jauh di nadiyah itu. Itu pegawai tahu punya lagi nyandau. Ini namanya cara. Itu pun cara pegawai hadir. Jadi nabi muskirun, nabinya mabuk, tidak mabuk. Benar-benar mereka mabuk, maka ada ya itu hamil, karena nabi dia ada anak. Kemana ini? Berarti nabinya muskir. Arak pun ini muskir, benar-benar dia muskir, harum, yang kegiut. Arak ini harum, benar-benar nabi harum ini tak sendiri. Bermakna dengan muskir adalah sebagai harwasa yang menjadi ilat untuk keharum arak. Maka muskirnya jadi ilat untuk keharum Nabi. Wadalah dan kata Ummu Talabah anhu malah berada dalam nabi lagi dekatnya. Bermula ini hanya untuk Ummu Talabah daripadanya ini selama tidak dikembalikan kepada Allah malah ini yang galak kamu sebutkan. Ini untuk pelatih perawaan dan kita kaya yang diumumkan oleh saya malah. Yang nak menjadi semua kerja kaya yang boleh terpapar. Kena juga Nabi muslim, wakulu muslim, haramon, jadi haramon. Nah, ini tak apa sih semua kerja yang boleh terpapar. Jadi kamu tu kan bawa kerja kan? Pak pegang yang pertama Nabi Muskirun, nampak? Bawa kulu Muskirin, Ramon, nampak? Yang negara cepat, yang negara Nabi apa yang dia punya? Jadi walaupun menulis dalam kitab penyenang, tapi itu susunannya dia tak kembalikan kepada bentuk sakal pertama ataupun makam pertama. Kak, baiklah kita dah ada nampak. Maka apabila kami kembalikan kepada ini nazam, kata pula susunan lagi bentuk nazam awal, maka pisahkan awal. Walam yakun musallaman, lih kata pula darinya tidak ada ayat musallam yang diterimakan, kata kita lih tapi hanya terima oleh untuk latihannya. Maka han meladini ia akan nadiyah kecuali dengan kapudam dalil. Sekira-kira di tersubuh ia akan keadaannya itu muslim. Hap, tuan. Hatta ya tubuh kalau muskiran, sehingga tubuhlah keadaannya Nabi itu muskir. Ini bersubuh dia muskir, apabila dimunazaahkan padanya muskir. Bila lihatlah menepati, tugas Nabi mabuknya menepati. Berarti tugas bertanya dino sudah dali untuk mengisbatkan mabuk pada Nabi dengan kuasa tersebut ada darah dari sisi. Berdiri kenyataan dan dengan tajribah, uji coba, ini dia saja bukan. Padahal dia saja itu hanya kheri, ini yang berarti. Dia sudah hanya penting mati, kita buat jika boleh. Nanti berdalam, ini yang berarti. Tajribah, kita coba, ini boleh, mati ke mana. Yang kata apa? Dan keadaan muskir itu hari dua. Yang mengisbatkan keadaan muskir hari dua dengan buahnya, apa kalau dicoba? Ijek saya hari dua. Ini yang lihat tadi, nah itu tidak. Tapi punya mabuk ini kita coba. Dia tadi rumah, sebetulnya akan mabuk. Kita hidup itu, nah itu. Ini yang bil khabar. Mengisbatkan keadaan yang mabuk itu harum dengan Nabi. Tak? Yaitu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam belum muskirin haramun. Yang harum mengalih dan tersebut, tuan lidah. Jadi, kadiah yang pertama, tak tersebut dengan visi dan tajribah, sedangkan kalian yang kedua tak disebut dengan hadis. Wakala karena di kitab asasil kiyah dan sungguh kalian sama sebut dalam kitab asasil kiyah sesungguh tasbiyah bohnan ini akan kiyah itu macam nyebut yang bohnan kiyah nama terselam ni kan kiyah ikirani kiyah bohnan ini bak bohnan kiyah macam. Yang betul yang lagi burhan dia mau. Burhannya yang betul. Bunyi burhan dia najat. Maka fa'inna hasilahu karena kesimpulannya itu kembali ia kepada jamku istiwa tamam madam. Kesimpulannya burhan kembali ia kepada pertamam khusus di bawah umum. Jadi pada nak kias ini pertamam khusus di bawah umum. Kias kamu sabar. Ya. yang berbelias yang mewakita al-Nabi kal-Qamar. Ini yang betul, ini yang pertama, ini yang kia. Tapi menyebut nabah awal penerbangan, tetapi pulau khusus di bawah umu pada dakun al-alam mutakayir wa kullu mutakayir hadis al-alam hadis. You know, hadisnya adalah umum, karena setiap yang berubah mengandung hadis. Sedangkan alam diluk dalam mutakayir, maka dia diluk dalam hadis. Jadi utama utama hak dalam hak. Jadi kalau dia ini ada pegang kamennya berada di negara, maka hai kakiyah kepada lemuh kan? Kan kakiyah kepada lemuh mutakharif di diragan satu wasam yang tak subuh pada hayawan dan kamen dicamung di bawah umum hayawan, maka subuh hukum am pada saat. Jadi gimana ada penantian ini? Kualasan kakiyah yang terjadi adalah pertamung khas di bawah am yang hukum subuh hukum-hukum am subuh kepada seluruh afrad di bawah ini. Maka untuk pembunan kias majar, ribut kuat kias ni. Aide home de, aide pembunan kias. Pembunan kias ni, oh ini yang kias ni. Ini nak ada betul kan? Ya, memang nak ada betul majar ni. Sebab di kias, kalau tak syik-syik, tetap mana itu saban sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini mana rawan daripada dia, tapi saban syik dengan syik. Sedangkan pada syakal yang pertama, mana terjadi penabah? Tetapi puluh. Puluh yang mana? Al-Nabi Musjid. Yang nak penabah? Anak penabah yang mana? Jadi, kena pegang Nabi termasuk dalam afrad yang memabukkan. Ya. Wa kullu musjidin haramun. Ini kan anak haramun. Mengisbatkan satu hukum kepada musjid. Kemudian Nabi. Wa kullu muslimin haramun, setiap yang mabuk maka haram. Ini hanya mengisbatkan hukum kepada yang am. Sedangkan guna tak pertama Nabi dalam muskir. Ini pak ya, tanda berapa. Tapi naulil yang hubungan adanya ya, makanya majar. Kemudian, karena kesimpulannya itu kembali ia kepada pertama khusus di bawah umum. Dan apabila kata-kata hukum akan surah ini nazam, itu nazam susunan syakal pertama kemudian, maka apabila kata-kata hukum akan surah ini nazam, maka ketahui oleh kata sesungguh pada ini Burhan itu nadwa bumbumadimah. Salah satu keduanya kini kita nyok kudu Nabi Musyir dan yang lawat itu kini kita nyok kudu Musyir haram. Dan bermula di tiap bumbumadimah yang mencumuri ianya mukadimah dari kedua buah juzuk, yaitu muktadar dan khabar. Muktadar itu mahkum alim, khabar jid hukum. Maka adalah majmu' segala juzuk Quran itu dua buah kekerjaan. Jadi sebab mana? Burhan mencumuri dari kedua buah mukadimah. Kaya? Sabah mukadimah mencumuri dari kedua buah juzuk. Muktadar sabah, khabar sabah. Yang mana jumlah juzuk Quran adalah dua buah juzuk bagi Burhan. Maka adalah kumpulan juzuk Qur'an itu kulwet, kedua umur. Illa tetapi susumuh amrun wahid mula ulang dia dalam 245. Maka kembali dia kepada lembut juzuk dengan darurat. Jadi juzuk Qur'an kedua, karena sabuh Qur'an 245. Sabuh 245, 2 juzuk. Mukadah kabar, mukadah kabar. Enggak kulit. Tapi walaupun sabuh yang mula ulang ini. Nah, sabuk kalimat yang mulaulang, maka yang mulaulangnya tidak sabuk. Maka jumlah di, maka jumlah di he. Intinya yang kasih ini had, hadbar, harwasat dan had dan hadbar. Maka kembali ia kepada level juzuk bis darurati dengan secara daruri. Di anha, karenanya juzuk jika lakukan ia itu kulit, ni saya hanya mencarikanlah 245 pada si yang satu. Kalau tidak jadi kita perlu juzuk. Beri lain-lain mampu ke ini. Ini lain-lain mampu. Hanya bersatu antara Mukadimah Surah dan Mukadimah Surah. Ayat tidik ya ube. Kami sama dia ikutan. Tidik sabong, leh sabong, kami yang sabong, mati sabong. Mana lah ini ikut bawah itu. Hanjur kuat, payah pegat leh. Karena sabong duduknya benar dalam surah, benar dalam kubra. Baru ada hubungan antara surah dengan kubra. Jadi duduk di lain kubra. Karena menyebutkan kulit tidak kembalilah mukadimah kepada si yang wahid. Dan batillah ijtihad ataupun tamu antara keduanya walaupun bukan imam. Waktu yang kata kita mau, pada ada awal lalu nadiyah, maka anda lagi akan nadiyah. Ini tapi nadiyah dimana kita mau antara bukan imam pertama, bukan imam kedua. Kalau ini ada karena kata, apabila kata kul, an-nabi muskir, kata boh, nabi ini mabuk. Kemudian mana kata jikot dalam mukadimah yang kedua tidak bagi nabi dan mana kata jikot bagi muskir. Tetapi kata turun wal mausuk wal munah. Nampung dah lihat kalimat nabi mana dah pakai pak kalau mukadimah kedua kalimat muskir mana kata turun al mausuk wal munah. Barang yang tahu-tahu wajib baik munah pun dah lihat. Adapun al alam hadis maka mana dia tiba salah satu keduanya dengan yang lain. Yang mana maka secara daruri wajib bermula-ulang salah satu dua pun jibut yang pula. Jadi salah satu antara dua pun jibut yang pula benar mula-ulang. Pernah kali maka hendak kita yang istilahkan di atas hukuman yang mula-ulangnya akan ilah tuan harwasan. Ini yang mula-ulangnya nanti ilah tuan harwasan. Ini yang kita biar makan. Kita sahab, kita bongkar lagi. Tadi mana ada lewat kalau melihat kaki kecil itu ini mana? Ya kan, macam apa? Ya kan, kalau kau jauh mana pak? Sallallahu alaihi wasallam.